Mitra bisnis, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di awal kerjanya cukup populer dan mendapat banyak apresiasi karena berhasil menyingkap kasus sel penjara istimewa buat terpidana korupsi Artalita alias Ayin. Tapi sekarang, keberadaannya mulai digugat bahkan mulai ada tuntutan untuk dibubarkan. Alasannya, gebrakan yang dilakukan Satgas tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian, selain kewenangannya terbatas, kehadirannya pun dianggap menimbulkan kerancuan dan cenderung mengganggu lembaga penegak hukum yang ada, serta potensi menyebabkan tumpang tindih. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan mantan anggota DPR RI, Joko Edy Abdurrahman. Pak Joko, bagaimana komentar Anda? Itu, ya mestinya diperlukan. Tapi kan sudah ada dulu Timtas Tipikor juga begitu kan? Terjadi penyelewengan-penyelewengan juga. Timtas Tipikor itu kan dulu langsung dipimpin Presiden. Nah, terus kemudian sama kan? Kemudian langsung pelaksananya Jampitsus. Nah, tapi yang terakhir kan penyelewengan itu, yaitu merampok pekerjaannya Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, sehingga Abdurrahman Saleh nggak kerja lagi. Padahal sepanjang Abdurrahman Saleh memimpin di Jaksa Agung, itu nggak ada kejadian-kejadian penting seperti sekarang loh, penyimpangan di kejaksaan itu. Nah, jadi ada Timtas, terus kemudian yang terakhir ini apa lagi, Satgas gitu kan. Ini kan lip service aja itu. Saya sih percaya sama Denny, Denny Indrayana ini saya percaya lah. Karena dia waktu itu kan... Yang bela saya di apa? Di Mahkamah Konstitusi waktu saya ajukan pembatalan hak rekor parpol itu. Tapi ini saya SMS dia nih, itu Anda sudah dipersoalkan itu saya bilang. Kewenangan-kewenangan Anda itu. Karena nanti dia melampaui Undang-Undang nomor 2 tentang kepolisian, ya, UHAP, terus Undang-Undang nomor 16 mengenai kejaksaan, ya, tumpang tindih di situ gitu loh. Keberadaannya tidak efektif ya Pak? Satgasnya kan kekurangan dasar hukum. Dia kan nggak punya hak lidik. Dia tidak punya hak sidik. Dia tidak punya hak litigasi. Jadi apa dong? Koordinator. Sama seperti tahun sebelum apa sih, Timtas Tipikor itu tiba-tiba di pasal 7 Kepres itu menyebutkan Timtas Tipikor itu memiliki hak lidik, sidik, bahkan litigasi. Nah, kita bubarkan di Komisi 3 itu. Waktu itu saya di Komisi 3 kan. Ini tiba-tiba mereka berada di atas hukum-hukum positif yang sudah berlaku dan... instan tiba-tiba datang udah seperti itu gitu loh. Jadi persoalan kita adalah mari kita membangun hukum ya, memberantas korupsi tetapi dengan tidak menghancurkan tatanan hukum. Jadi lebih baik memaksimalkan yang sudah ada ya. Jadi itu proyek Satgas Mafia Hukum itu proyek dadakan, proyek nemu di pinggir jalan presiden itu. Karena memang tidak terencana, datang kasus, nah kemudian ini kita jadikan Satgas kan begitu. Tidak ada perencanaan dalam programnya presiden untuk Satgas Mafia Hukum itu. Coba lihat, karena peristiwa terjadi Bibit Chandra, ya kan? Terus diubahlah menjadi Satgas Mafia Hukum. Mafia hukumnya banyak sampai sekarang. Hampir seluruhnya yang namanya pengacara terlibat mafia hukum. Hampir seluruhnya polisi terlibat mafia hukum. Hampir juga seluruh jaksa terlibat mafia hukum. Dari mana kita memulainya? Itu masalah berat itu. Memang masalah besar yang belum pernah kita selesaikan kan? Demikian Joko Edy Abdurrahman dan saya Rizal Andika.